Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ahibati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita hadis Arba'in Nawawi karya Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf Nawawi rahmatullahi alaih. Kemarin kita lalui hadis ke-10, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasulullah SAW sebutkan, Inna Allah Ta'ala tayyibun wa la yakbalu illa tayyiba. Allah itu suci, baik, dan tidak menerima kecuali yang baik pula. Dan Allah memerintahkan mu'minin seperti Allah perintahkan kepada mursalin. Ya ayuhar rusulu kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Wahai para rasul, makan yang baik dan beramallah soleh. Juga firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai mu'minin, makan yang baik dari yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian Rasul sebutkan tentang orang yang dalam safar panjang, rambutnya terurai, banyak debu badannya, mengangkat kedua tangannya ke langit, mengucapkan ya Rabbi, tetapi makannya, minumnya, dan pakaiannya dari yang haram, dan dia tumbuh besar dari yang haram diisi, bagaimana mungkin akan dikabulkan doanya. Hadis di Muslim, dan telah lalu pembahasan tentang hadis ini bahwa salah satu nama Allah Thayyib, dan Allah hanya terima amalan hambanya yang Thayyib, yang baik, suci, bersih dari riya, dari syirik, dan niat untuk selain Allah, termasuk Thayyib dalam penghasilannya, bersih, halal cara dia mendapatkan uang dengan pekerjaan yang diridhoi oleh Allah, perdagangan atau semisalnya. Maka hadis ajarkan agar kita beramal soleh, karena itu yang baik, amalan yang diterima Allah, dengan syaratnya ikhlas wal mutaba'ah, agar kita mencari nafkah yang baik pula, dan membelanjakan harta juga dengan cara yang baik, karena itu yang dicintai dan diterima oleh Allah, diberi pahala hambanya karenanya. Hadis pula mengajarkan kepada kita bahwa kondisi orang safar semestinya menjadi sebab diterimanya doa. Namun orang ini tidak diterima karena penghalang-penghalangnya ada padanya. Makanya ulama sebutkan beberapa syarat adab dalam doa agar diterima oleh Allah, selain tentunya keikhlasan, adalah tatyib al-makal wal-mashrab wal-maksab wal-malbas, membaikkan makanan, yakni dari yang halal, minuman, pakaian, penghasilan, nafkah. Sebab terpenting dari sekian sebab untuk dikabulkannya doa, dan jika itu tidak ada, maka menjadi sebab tertolaknya doa seorang hamba. Demikian pula hadis ajarkan kepada kita, amalan soleh pun harus dengan yang baik, dari yang dicintai Allah diridainya. Oleh karenanya sedekah tidak Allah terima kalau itu dari yang jelek. La yaqbalullahu salatan bighairi tahur wala sadaqatan min ghulul. Allah tidak terima salat tanpa bersuci. Seperti itu pula Allah tidak akan terima sedekah, zakat, kalau itu dari ghulul. Al-ghulul, harta yang diambil, dicuri dari ghanimah sebelum itu dibagikan, dan itu haram. Maka tidak benar orang mencuri atau merampok, ambil harta orang dengan niat membagikannya kepada fuqara wal masakin. Tidak akan Allah terima darinya karena amalannya bukan amalan yang baik. Termasuk adab doa bersolawat setelah memuji kepada Allah dengan nama-namanya dan sifatnya yang mulia. Bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian pula mencari waktu-waktu ijabah yang telah lalu. Sepertiga malam terakhir antara adzan iqamat ketika sujud. Nah, dan tempat-tempat ijabah semacam iltizam, multazam di Ka'bah antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Menghindar dari kemaksiatan yang haram, karena itu penghalang untuk dikabulkannya doa. Mengangkat tangan dalam doa, bertawasul dengan menyebut nama Allah, terutama yang berkaitan dengan permintaannya. Dia minta rizki, ya dia sebut-sebut, ya Razzaq, urzuqni. Dia minta ampunan, ya dia katakan, ya Ghafur, ya Rahim, ighfirli, irhamni. Nah, termasuk adab doa, ilhah, meminta dengan sangat kepada Allah dengan pasti dan tidak menggantungkan permintaannya kepada kehendak Allah. Ampuni aku jika engkau kehendaki, ya Allah. Rahmati aku, beri aku rizki jika engkau kehendaki. Ini dilarang oleh Rasul karena menunjukkan tidak tekadnya, tidak bulatnya seorang hamba dalam meminta kepada Allah. Itu termasuk adab pula, Allah alam kita sebut apa belum yang lalu, tidak tergesa-gesa dalam menunggu ijabah dari Allah. Dalam hadis yustajab li ahadikum ma lam yastajil yaqulu da'ud da'ud falam yustajab li. Masih dikabulkan doa kalian selama kalian tidak tergesa-gesa untuk menjawab, mendapat jawabannya. Bagaimana tergesa-gesa itu? Rasul tafsirkan, orang berkata, aku sudah berdoa sekian lama, aku meminta kepada Allah, sampai sekarang belum dikabulkan. Ini sudah putus asa dia dan tergesa-gesa untuk mendapat jawaban atau dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, itu beberapa adab yang kita ingat penting karena tujuan setiap orang berdoa agar dikabulkan doanya oleh Allah. Itu yang diinginkan dari doanya. Baik, kita memasuki hadis yang ke-11. Disebutkan oleh Nawawi rahimahullah wa an Abi Muhammad Hasan bin Ali ibn Abi Talib sibuti Rasulullah wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala, dari Abu Muhammad Hasan bin Ali ibn Abi Talib, cucu Rasulullah dan penggembira hati beliau, berkata, hafidtu min Rasulullah SAW, aku menghafal dari Rasulullah ucapan beliau, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, rawahu Tirmidzi wan Nasa'i. Qala Tirmidzi hadis hasanun sahih. Rasul katakan, tinggalkan yang membuatmu ragu kepada yang tidak membuatmu ragu. Tinggalkan yang membuat kamu ragu, ambil yang tidak ragu bagimu, tidak meragukanmu. Hadis Tirmidzi dan Nasa'i. Dan kata Tirmidzi, hadis ini hasan sahih. Hadis ini mengajarkan kepada kita untuk seseorang itu meninggalkan segala yang dia ragu padanya. Sesuatu yang jiwanya tidak tenang untuk mengambil dan melakukannya. Sesuatu yang membuat dirinya goncang, membuat dirinya gelisah, bimbang. Kalau ada sesuatu yang seperti itu, maka tinggalkan. Jangan sekali-kali kamu paksakan dirimu mengambil, melakukan sesuatu yang kamu sendiri goncang, bimbang, bingung, tidak tenang terhadapnya. Perintah Rasul, tinggalkan yang semacam ini, jauhi. Hendaknya kamu ambil, kamu lakukan yang dirimu tenang kepadanya, hatimu tentram untuknya, kamu tidak bingung, tidak bimbang, mantap terhadapnya. Semakna hadis ini dengan hadis Nu'man yang telah lalu. Faman ittaqa syubuhat faqad istabra li dinihi wa 'irdihi. Waman waqa'a fi syubuhat faqad waqa'a fil haram. Yang mencari yang syubhat, dia menghindar, maaf, dia menghindar dari yang syubhat, maka telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Namun yang terjatuh kepada yang syubhat, maka terjatuh kepada yang haram. Dua hadis ini, terutama yang sekarang ini, da'ma yaribuk, menunjukkan kepada kita bahwa seorang muslim seharusnya tidak mau ambil, tidak mau makan harta yang ada syubhat padanya. yang tidak jelas halalnya, sebagaimana baginya pula untuk tidak mengambil harta yang haram. Kata Ibnu Rajab, hadis ini mengajarkan untuk orang itu berhenti pada sesuatu yang syubhat. Artinya berhenti, tidak meneruskan, tidak masuk dan mengambil, mengakukannya. Karena sesuatu yang jika itu halal, sesuatu kalau itu jelas baiknya, tidak akan ada keraguan dalam diri seorang mukmin. Dia nggak akan gelisah. Dia tidak akan bimbang untuk melakukannya. Kalau itu suatu yang jelas-jelas halalnya, jelas-jelas itu diridhoi, diperbolehkan oleh Allah. Nah, layaknya kamu menerima hadiah misalnya, tiba-tiba diberi pakaian atau apa, ringgit, ini buat kamu hadiah. Gak ada ragu sama sekali dalam dirimu, tenang kamu terima, jazakallah khair. Kamu ibadah, sholat, qobliyah, ba'diyah, witir, berzikir setelah sholat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, masing-masingnya 33 kali, kamu tenang mengamalkan semua itu dengan pasti. Nah, tapi sesuatu yang tidak jelas-jelas halalnya, mulai kamu ragu, mulai kamu bertanya-tanya, ini boleh enggak? Kif seperti ini, halal apa enggak? Kalau sudah seperti itu, tinggalkan. Berhentilah. Jangan kamu teruskan. Jangan kamu masuk di dalamnya. Da'ma yaribuk raib. Raib maknanya kegoncangan dalam diri, kegelisahan dalam hati seorang hamba. Bingung dia, gelisah, maju mundur, iya apa tidak, ini boleh apa enggak. Bingung, tidak tenang dan mantap dirinya. Dan tabiat dari syubhat selalu membawa kegelisahan, membawa gaduh dan ketidaktenangan di dalam hati, dalam diri. Orang yang Allah selamatkan fitrahnya akan terheran dan bertanya-tanya, ajib, ya omongan apa ini? Kayak fulan bisa berkata begini, perbuatannya seperti ini. Enggak nyaman kamu lihat, kamu dengar, kamu tidak tenang terhadapnya. Begitulah syubhat, tidak akan membawa cahaya dalam hati, tidak akan membawa ketenangan dan ketentraman bagi orangnya. Beda dengan ilmu syar'i. Nah, ini syubhat seperti yang disampaikan oleh ahlu syubhat, ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Maka mereka orang paling tidak tenang, orang paling gelisah, paling bimbang karena dalam agamanya sendiri tidak di atas kejelasan, tidak di atas ilmu. Yeah. Tetapi perlu difahami pula bahwa perkara ini berhenti dan tenang, tidak melakukan yang syubhat, tidak diambil. Ini bagi orang yang istiqomahnya diketahui, dikenal bahwa fulan ahlu istiqomah, baru untuknya bisa dikatakan ini, meninggalkan segala yang syubhat. Karena perkaranya bagi dia sudah berputar di antara apakah itu takwa ataukah itu wara. Dengan demikian, orang yang terbiasa atau berani melakukan yang haram, maka sulit dan tidak terbayangkan dia meninggalkan yang syubhat. Yang meragukan dia, yang haram saja dia ambil, dia lakukan. Oleh karena itu, Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjawab Khawarij atau Rafidhah yang tanya kepada beliau tentang hukum membunuh nyamuk. Maka kata Ibnu Umar, bagaimana mereka bertanya kepadaku hukum membunuh nyamuk, ini darah seekor nyamuk. Sementara Husain bin Ali, cucu Rasul yang beliau sayangi, beliau cintai, mereka bunuh. Yang jelas-jelas haram mereka lakukan, sok kemudian bertanya tentang bagaimana hukumnya membunuh nyamuk, menumpahkan darah seekor nyamuk. Apa artinya nyamuk itu? Cucu Rasul kalian bunuh. Artinya, hadis ini bagi orang yang dikenal istiqomahnya, dikenal ketakwaannya, dikenal ittiba'nya kepada sunnah. Nah, karena bagi keumuman orang, nggak mungkin. Mereka jangankan yang syubhat, yang haram mereka ambil, mereka lakukan. Nah, agar tidak dikatakan misalnya, saya tenang kok mengambil ini. Saya enggak bimbang. Saya enggak ragu mengambil bunga bank misalnya, melakukan transaksi ini itu. Kalian tidak ragu, tidak bimbang kepada yang syubhat, bukan ukuran. Jangankan yang syubhat, yang haram pun kalian tenang mengamalkannya. Tapi orang yang istiqomah, terlebih-lebih yang haram, tidak tenang dia dalam melakukan semua itu. Maka hadis azim, hadis Hasan bin Ali ini mengajarkan kepada kita banyak hal. Pertama, meninggalkan segala yang kita ragu padanya. Mengambil, lakukan yang kamu tidak ragu padanya. Dalam segala hal, ibadah, muamalah, segala yang membuat kamu ragu, timbang tidak tenang, tinggalkan. Ambil yang kamu tenang padanya. Kamu pasti tidak ragu. Hadis pula mengajarkan kepada kita bahwa Dengan kamu meninggalkan yang kamu ragu, kamu bimbang, gelisah, tidak tenang, kalau itu kamu tinggalkan, di situ kamu akan mendapati ketenangan jiwa, ketentraman hati. Nggak akan gelisah kamu. Nggak akan bingung. Nah, faedah ketika kamu tinggalkan yang syubhat. Makanya hadis ini pula dipakai oleh para ulama dalam kaidah-kaidah penting ibadah. Misalnya, kamu sholat ragu, ini rokaat ketiga kah ataukah rokaat keempat? Kamu bimbang sekarang, tidak tahu jelas, ragu, ini sudah rokaat keempat atau masih ketiga? Maka amalkan hadis ini, da'ma yaribuk, tinggalkan yang membuat kamu ragu. Bagaimana pengamalannya? Pasti yang ragu itu adalah pada angka yang terbesar. Artinya yang kamu ragu itu rakaat keempatnya, kalau tiganya jelas. Kamu ragu apakah ini keempat atau belum. Nah, ini yang kamu tinggalkan. Jangan kamu lakukan. Sehingga kamu ambil keyakinan bahwa kamu masih di rakaat ketiga. Tinggal nanti kamu berdiri lagi menyempurnakan di rakaat yang keempat. Makanya kata Rasulullah, jika memang itu rakaat betul ketiga, maka rakaat yang berikutnya penyempurna sholatnya. Memang itu yang keempat. Tapi jika itu ternyata keempat yang benar, kamu ragu, kamu akhirnya sholat lima rakaat, maka itu pun terhim. Di syaitan menghancurkan godaan syaitan dalam sholatmu. Sama seperti itu pula tawaf misalnya, kamu ragu. Ini putaran ke-6 atau sudah putaran ke-7? Keraguanmu pada putaran keberapa? Ke-7. Kalau ke-6-nya jelas. Yang kamu ragukan itu, ini sudah ke-7 apa belum? Maka da'ma yaribuk, tinggalkan yang membuatmu ragu. Pastikan bahwa kamu masih di putaran ke-6. Tinggal kamu menambah 1 putaran lagi. Begitu seterusnya. Dalam masalah-masalah ibadah, dalam masalah muamalah, dalam masalah ukut, akad, yang membuat kamu ragu itu tidak akan membuatmu tenang. Tidak akan membuatmu tentram, hatimu akan gelisah terus. Kalau kamu mengambil yang ragu itu, kamu biarkan pada dirimu. Nah, maka ini didikan Rasul agar kita bagaimana mendekat, mendapatkan ketenangan hati, ketentraman jiwa. Nah, da' ma yaribuka inda ma la yaribu. Dan itu yang benar, bacaannya begitu, tidak seperti sebagian orang mengucapkannya da' ma yuribuka ila ma la yuribuka, itu tidak tepat. Yang benar, da'ma yaribuka ila mala yaribuka. Wassalallahu ala nabina Muhammad. Kita cukupkan untuk sementara hadis yang ke-11 sampai di sini. Nah, halo. Halo, Zai. Nah, wadih. Wadih, wadih. Visual. Ada sesiapa yang mau ada soalan? Kalau ada sesiapa yang mau. Assalamualaikum. Ana Mahdi. Ustaz dengar? Ha? Mahdi. Naam. Ana boleh tanya Ustaz min fadlikum? Fadal. Tadi disampaikan bahwa dari harta yang haram tidak diterima oleh Allah untuk berzakat. Naam. Betul. Apakah betul Ana pernah mendengar bahwa fungsi dari zakat itu adalah membersihkan dari harta-harta kita yang mungkin kurang bersih, Ustaz? Bagaimana dihubungkan dengan itu? Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya, kita ini kan bekerja, terkadang karena kejahilan kita atau ketidaktahuan kita terjatuh ke sesuatu yang mungkin terjatuh ke haram, harta yang kita dapat, Ustaz. Misalnya kita berdagang. Nah. Bagaimana itu, Ustaz? Memang, nah, barakallahu fiik. Jadi, seperti namanya, zakat tuzaki. Tuzaki itu mensucikan. Mensucikan orangnya, mensucikan harta yang dia keluarkan. Memang salah satu hikmah atau tujuannya seperti antum tanyakan, membersihkan noda-noda kotoran yang ada dalam harta kita yang tidak disengaja, yang tanpa kita sadari, mungkin ketika jual beli ada dustanya, ada haratnya, tanpa kita sadari, mungkin canda, mungkin ini ada sesuatu yang membuat orangnya sakit hati, misalnya merasa didolimi atau apa. Walhasil, tanpa kita sadari, perkara yang dengannya membuat harta ini ada noda-noda padanya. Tidak jelas-jelas kita melakukan yang haram. Tidak jelas-jelas kita berdusta, menipu, membawa uang orang. Tapi seperti tadi, ya, dalam transaksi ada saja sumpah atau ini ucapan yang hiperbola, berlebihan. Walhasil, dengan zakat itu disucikan harta kita dari yang semacam itu. Adapun hadis tadi yang dimaksud, yang kitanya mendapatinya dari haram, dengan mengambil uang orang, seperti Rasul katakan, wala sodakatan min hulul. Dia ngambil harta ghanimah ini sebelum dibagi, atau mencuri misalnya, menipu harta orang, tidak untuk dia pakai, tapi niatnya bagus. Ana sedekahkan ini untuk fukara masakin, miskin mereka, memerlukan uang, bantuan, yang enggak akan diterima oleh Allah. Dia dapati dari penghasilan yang cara haram itu. Wallahu a'lam. Ya, kamu bahar. Barakallahu fi. Ada lagi soal? Sepertinya enggak ada, Ustaz. Tidak ada. Kalau tidak ada, ana yang tanya. Ya, Ustaz. Iya. Kita tahu di dalam hadis yang telah lalu, Abu Hurairah, bahwa salah satu nama Allah At-Tayyib. Apa maknanya? Siapa yang tahu? Baik, Ustaz. Nah, itu makna harfiah. Makna lafadznya, makna kandungannya. Baik maksudnya apa? Sekejap. Haikal ada? Ada, Ustaz, ni sebelah ana dia. Haikal, kau jawab. Ana tahu Tayyib, ya, Ustaz. Iya, Pak Tayyip itu. Nah, Fahmi. Nah, Ustaz. Apa makna Tayyip? Makna Tayyip ini maknanya baik. Penjelasannya hanya Allah menerima. Sebentar ya Ustaz. Menerima amalan dari hamba yang bersifat baik. Semua amalan nanti, baik. Itu nanti. Makna Tayyip itu dulu apa? Tidak tepat. Siapa lagi? Fahmi. Siapa lagi satunya? Saud. Ada. Siapa lagi Saud yang ada? Hisham Ustaz. Hisham. Nah Ustaz. Apa makna Tayyib Hisham? Mungkin bersih dari dia syirik dan niat hanya untuk Allah. Itu amalan. Nama Allah Thayyib itu apa kandungannya? Maknanya apa? Allah itu suci dan tak terima kecuali yang baik. Suci itu apa yang dimaksud dengan suci? Baluel. BWL sekejap. Taufik ada. Naam. Apa makna Tayyib? Ya Tayyib. Tayyib maksudnya menunjukkan kesucian Allah. Maka Allah itu suci. Dan Allah tidak menerima sesuatu yang... Nanti, tidak menerima itu nanti. Bukan makna Tayyib dari nama Allah. Tetapi bukti, salah satu bukti Allah itu Tayyib, Allah tidak terima amalan kecuali yang baik. Nah, Tayyib itu sendiri apa maksudnya? Suci apa yang dimaukan? Antum ada catat ini syarah? Ada, Zed. Dicatat semua, nyatat. Mana catat? Thayyib, suci yang dimaksud, suci dari segala aib. Segala yang itu aib, segala yang itu merupakan kekurangan, segala yang itu kelemahan, maka Allah disucikan darinya. Mengantuk, itu aib, kekurangan, maka Allah disucikan, Allah tidak akan mengantuk. Tidur, itu aib, maka Allah disucikan dari tidur. Nah, dan segalanya semacam itu. Sekutu, itu aib bagi Allah, karena berarti orang perlu bantuan, tidak mampu seorang diri, perlu bersyarikah dengan yang lain, itu aib, maka Allah disucikan darinya. Nah, segala yang itu aib, segala yang itu kelemahan dan kekurangan, Allah disucikan darinya. Bisu, tidak berbicara, itu aib, maka Allah disucikan darinya. Makanya Allah punya sifat berbicara dengan hambanya, malaikatnya yang ia kehendaki. Dan segala yang sifat aib dan kekurangan, itu yang dimaksud Thayyib, maha suci, maha baik, bersih dari segala aib, kelemahan, atau kekurangan, maka Allah disucikan darinya. Wow. Paham tu? Paham, Zat. Paham now, Zat. Ada faedah kita dapati dari Syekh Ubaid kemarin, Syekhuna Hafizahullah, bahwa ulama dari dahulu kala dalam belajar talabul ilmu, menuntut ilmu, mereka sebutkan al-ilmu soidun wal-kitabah qayduhu qayyid suyudaka bil-hibalil wathiqah. Ilmu itu buruan, layaknya binatang yang diburu, rusa misalnya. Mencatat, menulis, itu talinya, jebakannya. Maka ikatlah kuat-kuat buruanmu dengan jebakan atau tali yang kokoh, yang kuat, agar tidak lari, tidak lepas. Kalau jebakanmu lemah, kalau talimu nggak kuat akan lari, buruanmu rusanya akan lari, nggak kena. Artinya kalau tidak dicatat, kalau tidak ditulis, faedah itu akan hilang. Faedah itu akan terlupakan. Sehingga sia-sia orang belajar, dia dengar ilmu tapi lewat begitu saja. Hari demi hari, bulan demi bulan, ilmu demi ilmu menumpuk-menumpuk bertambah satu dengan yang lain, tapi gak ada perkembangan penambahan ilmu pada dirinya. Gak ada yang dia catat. Gak dia jebak ilmunya, tidak dia ikat ilmunya. Seperti buruan lepas. Faminal hamaqati antasidal ghazalatan watatrukuha bainal khalaiki taliqatan. Termasuk dari bentuk kebodohan, kamu memburu seekor rusa, tapi kamu biarkan dia lepas tanpa kamu ikat, berlari ke sana kemari, nah, tidak terikat olehmu. Artinya barakallahu fiikum, penting seorang talibul ilm punya catatan sendiri. Faedah demi faedah yang dia dengar, dia dapati, hadis ini menunjukkan begini. Faedah kedua ini berarti begini, maknanya seperti ini. Sewaktu-waktu dia mau murojaah, mau dia pelajari ulang, mau dia baca, bisa dia dapati. Tapi kalau enggak dia catat, sekarang masuk telinganya, sekarang pula akan keluar dari telinganya yang lain. Barakallahu fikum. Naam. Nama Allah Thayyib, kalau tadi kita tahu, suci dari segala aib, suci dari segala kekurangan, seperti yang dituduhkan oleh musyrikin, punya anak, punya istri, itu semua aib dan kekurangan bagi Allah. Allah Maha Suci darinya dan Allah nafikan itu dalam ayat-ayat Quran. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Lam yattakhidh sahibatan wa la walada. Ini pula thayyib karena tadi yang antum sampaikan menunjukkan bahwa Allah itu hanya menerima amalan yang baik, amalan yang suci dari riya, syirik, penghasilan yang baik dari yang haram, bersih, nafkah yang juga baik kepada keluarganya. Berarti ini menunjukkan apa bagi kita? Allah Thayyib menunjukkan sifat thayyib pada dirinya. Thayyib itu yang baik. Al-Alim menunjukkan Allah itu punya sifat ilm, mengetahui, berilmu segala sesuatunya. Sami menunjukkan sama pendengaran, mendengar semua suara ucapan hambanya. Wahagada. Maka At-Tayyib menunjukkan At-Tayyib. Sifat Allah At-Tayyib, yang baik, yang suci. Berarti ini menunjukkan kepada kita apa? Apa ya, Khuan? Allah tidak menerima sesuatu yang tidak baik atau tidak suci. Terkait asma wa sifat, tauhid asma wa sifat. Ana Ustaz. Ha, fadal. Ketika Allah mempunyai nama, itu pasti Allah mempunyai sifat. Dari nama itu. Naam. Barakallahu fiik, itu betul. Naam, Mahdi itu. Naam. Fatahallahu alaik. Jadi makna yang diinginkan benar, bahwa istilahnya nama Allah itu mustaqah. Mustaqah artinya nama Allah itu terambil dari lafaz yang tersebutkan. Terambil dari lafaz yang tersebutkan. Misalnya alim tadi, berarti terambil dari ilm. Sami terambil dari sama. Hakim terambil dari hikmah. Halim terambil dari hilm. Khabir terambil dari khibrah. Begitu yang lainnya. Ghafur terambil dari ghufran. Maghfirah. Rahim terambil dari rahmat. Sama ini. Tayyib terambil dari at-tayyib. Nah, sehingga tidak ada nama Allah yang jamid. Tidak ada nama Allah yang jamid. Jamid itu kata baku dalam bahasa Arab yang tidak ada pecahannya. Tidak bisa ditasrifkan. Tidak ada nama Allah yang demikian. Makanya para ulama menyebutkan seperti di dalam hadis, la tasubud dahr fa innallahu wad dahr. Jangan kalian cela waktu atau zaman, masa, karena Allah adalah masa. Sepakat para ulama ahlu sunnah bahwa masa bukan nama Allah, bukan asmaul husna. Karena zaman ismun jamid, nama yang baku, terambil dari apa? Enggak ada. Maka dia bukan nama Allah. Tapi yang dimaksud Allah itu zaman, artinya Allah yang menguasai zaman. Yang dimaksud Allah itu yang mengatur, yang menentukan, berkuasa atas zaman tersebut, dan seterusnya. Tapi dia bukan nama Allah. Beda dengan alim, tayyib, sami, basir, dan yang lain-lainnya. Yang kedua, kalau nama Allah itu mustaqah, terambil tadi dari lafaz lain yang berkaitan dengan nama tersebut, berarti dari nama itu menunjukkan sifatnya. Dari nama Allah tersebut menunjukkan sifatnya dari lafaz itu. Seperti tadi, alim berarti menunjukkan ilmunya. Basir berarti menunjukkan basor, maha melihat. Sami berarti menunjukkan pendengarannya. Tayyib berarti menunjukkan kesuciannya, kebaikannya. Atib. Karim menunjukkan karomnya, betapa mulianya, pemurahnya Allah. Rahim, betapa rahmatnya. Seperti yang Rasul sebutkan terkait rahmatnya. ketika seorang ibu menggendong anaknya, bayinya yang dia susui, dia rangkul, dia timang-timang, dia susui. Sangat sayangnya ibu itu kepada bayinya. Rasul katakan, mungkinkah menurut kalian ibu itu melempar anaknya ke api? Ya gak mungkin, kata para sahabat. Mana mungkin, dia sangat sayang. Kata Rasulullah, Allah lebih sayang, lebih rahmat kepada hambanya dibanding ibu itu kepada bayinya. Wah, kata At-Tawwab, menunjukkan dia maha menerima taubat, dan nama-nama yang lainnya. Maka dua ini kuasai ya ikhwan. Fahami benar dan hafalkan betul-betul. Satu, bahwa nama Allah pasti mustaq, terambil dari lafaz yang dari nama itu. Sami dari sama, alim dari ilm, tayyib dari tayyib, karam karim dari karam, ghafur dari maghfirah, rahim dari rahmat, dan yang lain-lainnya. Yang kedua, berarti dari nama Allah tersebut terambil sifatnya. Nama itu menunjukkan sifat Allah dari lafadznya. Berarti dia punya sifat ilm, punya sifat sama. Nah, membantah ini semua anggapan Mu'tazilah, Asy'ariyah dan yang bersamanya yang mengatakan Allah itu sami' bila sama', alimun bila ilm. Bahwa Allah itu alim tapi tanpa ilmu. Kata Mu'tazilah, Asy'ari, Maturidi, Allah itu karim bila karom, mulia tapi tanpa kemuliaan, mendengar tapi tanpa pendengaran, melihat tapi tanpa penglihatan, mendengar tapi tanpa pendengaran, dan itu batil. Nah, dari kesesatan Mu'tazilah dan yang bersama mereka, dari Asy'ariyah, Maturidiyah, dan yang serupa dengan mereka. Demikian akidah Ahlus Sunnah terkait nama dan sifat Allah dalam pembahasan asma wa sifat. Makanya mereka membantah orang-orang Mu'tazilah, orang Ahlus Sunnah, membantah Jahmiyah, membantah Mu'tazilah, dan yang sepemahaman dengan mereka dalam menafikan sifat-sifat Allah. Karena bagi mereka banyaknya sifat, perbedaan sifat yang satu dengan yang lain, berarti itu menunjukkan banyaknya zat. Dan itu batil, gak benar. Manusia sendiri, kita tahu satu orang, ada padanya beberapa sifat. Fulan itu pemarah, tapi dia derma. Royal orangnya, Masya Allah karim. Dia pintar. Dia jenius. dia pemberani. Banyak sifat padanya, padahal satu orang ya dia. Hanya satu orang. Tidak berarti dengan banyaknya sifat berarti orangnya ada banyak. Nggak harus. Nah, itu pembahasan penting dalam kaidah-kaidah asma wa sifat. Nah, hadis yang lalu pula mengajarkan kepada kita adab-adab di dalam doa dan sebab-sebab dikabulkannya doa. Ya Allah, sebutkan satu persatu, jamaah. Daud. Terpenting apa? Nomor satu. Ilhal, Zat. Nomor satu. Nomor satu, ilhal. Paling penting. Paling penting. Ikhlas. Doa itu ibadah apa bukan? Ikhlas, Zat. Aywa, nomor satu, keikhlasan. Hanya kepada Allah dia berdoa, tidak kepada yang lainnya. Nah, yang lain apa lagi? Haikal? Pemintaan yang sangat bersungguh-sungguh, yaitu ilha. Naam. Fatahullah alaik. Yang lain? Hisham? Memulai dengan memuji Allah dan berselawat kepada Rasul. Naam. Barakallahu fiik. Fahmi? Apa Fahmi? Halo? Adakah Fahmi di situ? Fahmi ada tapi dia tak dengar Bang Gali, Ustaz. Tidak dengar. Ya Allah yang dengar, siapa? Bisura. Bisura, siapa ada? Meniru contohi Nabi dalam berdoa. Naam, mencontoh, mengikuti doa-doa wirid yang Rasul ajarkan. Kenapa demikian? Karena Rasulullah, yang pertama karena Rasulullah termasuk, doa-doa Rasulullah itu terjauh dari sebarang kesalahan. Naam, yang kedua? Jawami'ul Kalim, perkataannya, doanya ringkas, padat, simple, tidak panjang bertele-tele. Yang ketiga? Doa Rasul terucap oleh orang-orang yang mustajab doanya. Rasulullah mustajab, bukan orang-orang. Rasulullah mustajab doanya dengan mengikuti doa beliau, besar harapan kita, doa kita pun mustajab. Nah, selain itu, syarat diterimanya ibadah mencontoh sunnah. Lebih tepatnya kalau terkait doa itu umum. Nam, terkait doa apa? Mencari waktu atau tempat yang Mustajab. Waktu seperti sepertiga malam, antara adzan qomat dan yang lainnya. Nah, tapi selain itu, Fahmi dah ada, Ustaz. Ada. Mana Fahmi? Ada sini, Ustaz. Apa lagi? Baru tadi yang saya sebutkan dalam pengulangan. Berdoa dengan perasaan sangat mengharap, menghamba dan... Sudah disebutkan tadi. Yang lain. Saya bisa jawab. Ana Ustaz. Taufik. Taufik. Iya, bertawassul ataupun bertawassul dengan nama-nama Allah. Naam. Menyebut nama Allah terkait doa kita, ya Razzaqur Zukni, ya Ghafur Ighfirli, ya Rahim ya Arhamar Rahimin Irhamni. Naam. Selain itu apa lagi, Hekal? Hekal. Ya Fattah, ya Razzaq. Buka kedai. Apa? Di kita akhiri doa dengan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, betul. Selain itu agar tidak apa Saud? Kalau kau catat, ada dalam catatanmu tadi baru Ana ingatkan. Tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa, benar Ustaz. Kau membenarkan macam Jibril alaihi salam. Tanya ke Rasulullah SAW, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Kala al-Islam, kata. Akhbirni anil iman, al-iman, kata. Kala sodakta, sodakta. Kata para sahabat, ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Kami heran ditanya tapi membenarkan. Berarti sudah tahu. Tidak tergesa-gesa di dalam? Tidak tergesa-gesa dalam meminta doa, Ustaz. Dalam meminta jawaban. Meminta jawaban. Dalam pengabulan doanya. Dengan orang berkata, aku sudah lama berdoa, aku sudah berkali-kali meminta, tapi juga belum Allah kabulkan. Itu sudah tergesa-gesa dia. Nah, ada perkara penting terkait hadis. Belum antum sampaikan, apa itu? Hisham. Apa? Sebab untuk dikabulkannya doa ada di dalam hadis Abu Hurairah. Tak boleh gantungkan permintaan pada kehendak Allah. Naam, itu betul. Cuma terkait hadis, apa? Makan makanan. Hadis yang kita ambil. Penghasilan yang baik. Ewa, membaikkan penghasilan, nafkah, kerjaan yang halal, membaikkan makanan yang kita makan, makanan yang halal, minuman yang halal, pakaian, tempat tinggal dari penghasilan yang halal semua. Al-Muhim itu beberapa sebab untuk diterimanya doa. Maka ketika orang tidak dikabulkan doanya, murojaah, introspeksi diri, mungkin ada beberapa sebab yang telah tersebutkan tadi, ada yang dia langgar mungkin, ada yang dia tidak tepati, sehingga membuat doanya pun tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Wa ilahuna roji'u ya ikhwan, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa faqakumullah, lima yuhabi warda, wa salatu wassalam ala rasulillah, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Zaud? Sudah Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Bila Ustaz, kita ketemu lagi insyaAllah. Ahlan, ahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله.